Mitra bisnis, minggu lalu, kegiatan diskusi buku di Pasar Minggu, juga ibadah gereja di Bekasi dibubarkan oleh massa atau ormas tertentu. Tempo menulis, Komnas HAM menilai, maraknya pembubaran kegiatan keagamaan oleh ormas tertentu dengan dukungan aparat, membuktikan bahwa pemerintah lalai dalam tugasnya melindungi hak dasar warga untuk beribadah dan berpendapat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Bu Musdah, apa komentar Anda? Saya melihat bahwa negara kita ini adalah sebuah negara yang mengaku ya adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Itu terbaca di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dalam Pancasila dan sejumlah undang-undang nasional lainnya. Nah, dengan paradigma seperti ini, tentunya negara kita itu akan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam implementasinya, kelihatannya negara tidak seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai orang yang menghormati hak-hak warga negara dan juga menghormati hak-hak asasi manusia, saya heran apakah pemerintah kita ini betul-betul menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataukah menerapkan prinsip-prinsip oligarki atau prinsip-prinsip represif seperti yang diterapkan pada masa Orde Baru. Kalau di masa Orde Baru, ya jelas sikap represif itu ditunjukkan dengan mengedepankan otoritarianisme melalui militer gitu ya, kebijakan yang sangat represif tetapi menggunakan militerisme. Menariknya kalau untuk sekarang ini kelihatannya pemerintah menggunakan hal yang sama, tetapi yang dipakai itu bukan militerisme, melainkan agama. Apa-apa itu nggak boleh agama, apa-apa berlindung di balik kekuasaan Tuhan. Ya memang lebih enak sih, jadi kelihatannya sih memang tidak menggunakan militer, tetapi menggunakan agama dalam hal ini, kelompok-kelompok agama sebagai tameng. Nah ini yang lebih menarik, karena kelihatannya dia demokratis, tapi sesungguhnya sih tidak demokratis, karena berlindung di balik kekuasaan Tuhan, yang seringkali kita nggak bisa klarifikasi. Jadi kalau alasannya, oh ya ini dilarang dalam agama, nah buktinya dilarang itu mana? Gitu. Jadi itu kan hanya interpretasi agama yang sempit saja menurut saya. Karena itu buat saya, ini kalau ini terjadi terus-menerus, ini akan dipertanyakan oleh dunia internasional bahwa Indonesia itu apakah betul negara demokrasi atau bukan. Harus jelas sikapnya, karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pembubaran paksa, berbagai kegiatan yang sifatnya itu akademik, maupun kegiatan yang bersifat keagamaan, buat saya ini adalah sebuah prestasi yang sangat buruk ya, dan menjadi sangat buruk karena itu dilakukan di masa reformasi di mana pemerintah bertekad untuk melakukan proses demokratisasi secara lebih jelas. Menurut Ibu, siapa yang harus bertindak agar kejadian serupa tidak terus terulang? Nah, kalau sudah seperti ini, orang nomor satu di negara ini yang harus ditanyai, apakah dia tahu dengan persoalan-persoalan seperti itu? Apakah dia mengerti? Apalagi kemarin itu dengan kasus pembubaran paksa diskusi buku di Salihara misalnya, Irsyad Manji itu adalah tokoh internasional, dunia internasional selalu mengikuti kemana dia pergi, apa yang dilakukan, ya suka atau tidak suka kita kepada dia, ya tidak berarti kita harus setuju kepada pendapatnya, dan juga kita tidak berarti harus setuju dengan eksistensi dia, tetapi terlepas itu semua, perlakuan Indonesia terhadap tokoh internasional ini adalah sebuah sikap yang amat sangat keliru, dan saya kira, saya tidak tahu apakah Presiden sadar tentang itu. Sementara di berbagai dunia internasional, Presiden mengatakan kami adalah negara yang demokratis menerapkan prinsip-prinsip pluralisme. Kalau begitu, kata-kata Presiden itu cuma klise dong, karena dalam implementasinya di lapangan kok tidak terjadi, malah sebaliknya begitu. Lalu jika kita lihat, kejadian-kejadian seperti ini tentu mengusik rasa aman masyarakat jika ingin mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu apalagi yang berkaitan dengan agama. Ada saran Bu, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat? Masyarakat harus bersikap ya bahwa sebagai warga negara kita punya hak ya. Itu dijamin dalam konstitusi bahwa warga negara punya hak untuk berpendapat, beropini. Ya sepanjang itu tidak melanggar hukum, tidak ada aturan yang melarang, kira-kira begitu. Tapi pertanyaannya adalah berani nggak ini masyarakat semuanya untuk mengambil sikap yang tegas? Karena kalau masyarakatnya juga diam, ya terjadilah apa yang disebut dengan silent majority dan itu sangat berbahaya. Lalu kita menganggap bahwa nggak ada masalah, kira-kira begitu. Demikian Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia, saya Wendy Lim.